Kowe iku nganti kuwatir dilebokno neraka mergo kuwatir awakmu dibakar terus panas loro kabeh itu tok kan masalah. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu khadzin nafsi. Kowe iku kuwatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah. Jebule gledhek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa ke. Kok tak rewangi taat tenanan jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok khadzin nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jenenge ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ, berakhir ning hamdullah, bahwa huwa a'lamu bina, huwa a'lamu bikum. Iku padung sumpek perkarane iki ora gelem nyifati Allah. Lho kula sering guyon, nah aku lho malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetep guyu ora ono apa-apa. Oh. Umpama Jibril ngandani aku saiki nek aku ahli nar, aku ora masalah gak kok. Dia tetap seneng aja ke pengiran. Dapat sakit. Bisa aja. Jadi ahli rokok susah ya. Ini keleng-keleng. Jadi iman yang kudu dibangun di basis yang hamdullah. Kabeh imane ahli wong soleh-soleh, ahli tasawuf, ahli ahli sekabiani, tiang-tiang soleh, tiang-tiang aris. Iman itu dibangun di basis yang hamdullah. Sebab itu Fatihah yang dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tabarokalladzi Tabaroka Tabaroka. Nak iman buat bangun nambah delok perhitungannya awam, kau gampang kecewa. Jadi misalnya sampai ngerti kodok kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi, yang dia mengetahui, yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu perso kita itu ahli jannah apa ahli nar, wes dok kono tok. Berarti kau bangga, mergo bangga banget di Allah sing perso masa depan. Kita duwe pangeran sing nemen pirsane sing alimu bila disudur sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Mau nang jebule aku sing kebagian alindar. Lah iki sing mari mbok terusno iki sing mari sumpek iku. Kowe eling khadun nafsi sing mbok terusno iki sing mari sumpek kok. Engko nang niku Gus, jebule kula niku sing termasuk sing ahli. Sing ngongkon batas kowe iku sapa? Ane kabeh ilmu tasawuf itu mesti pegangannya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kuwi nak bakas tok Allah tok. Iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, mbok terusno iku sing mari sumpek. Lah ya kita iku ning ndi? Sing ngomong bakas kuwi sapa? Wong ora penting. Ana mbek anamu ora penting cara Allah. Umpama donya pangeran nang jir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Jane sampeyan alasane enggak akan ada yang mulai ngaji, gak wilayah aneh mengira. Jadi walah hasil menuso nganti janggal baik kodok-kodar mergo ndelok awak itu penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi apa di kodok-kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala bil azal ning nasibe semua kawula ne titik. Akhirnya sampean muni subhanaka la ilma lana tanah inna ka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing kersa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsakno. Sing jan pirsa tenan namung jeneng. Titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai mbakas awak mdhe dhewe. Ini jenenge egois. Nah, nek bakas awake dhewe meneh nek pengeran, nek bojo, nek kanca iku angger wong wis sing dibakas hati nafsi mesti sumpek. Kue teko koma ra disambut bujo kecewa. Bujo teko ra disambut. Ya mertamu gane wong rapati dihormati sumpah. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bujo ku ra nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kono rapati hormat mungkin ono kepentingan sing luwih napa? Penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak gedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Ya napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kula nak ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok-kodar paling gampil sepuni. Ya jawab kula ki sederhana, paling gampil ki nganggep awakmu gak penting. Iku paling gampang. Akhir kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpek. Kowe mulai sumpek gak kuatir sedo dir azinar iku tok. Lah ora dadi pangeran nake terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'lam, a'lamu bina, Allah itu perso kita. Dan kita tidak pernah penting. Kamu itu yang coro hikam, coro Imam Ghazali, coro Ihya, darani makom fana, darani makom fana, makom rusak, maksudnya makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek boten, dan awak iku ra melok-melok ning keputusane apa subhanahu wa ta'ala. Mergo nak kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ne ora rido mek kanca. Ngene wae misale ke melarat padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes di majikan apa Gusti padha-padha kawula jenengan negir kula dadi buruk. Dadi khazim nafsi ini awal sangka protes ning Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kok Allah terus juga nak kue rau gelem nampak kodokku jadi Allah ini statok tu mantan fuzur nabo min aktoris samawati wal ardi nabo fan fuzur ini diskusi kan metu teng faljat lu proben nabo siwa ini nara gelem tak pengirani aku kau nak gulek pengiran dia jadi Allah saking juga nih benar gelem tak pengirani aku kau nak gulek pengiran nabo dia paham gini kau coro tafsir Imam Syukri. Ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jis. Artinya amru ta'jis niku perintah sing ngapes. Jenengan kedah terus nggih dadi kodok kodar iki sampean tak warahi gitu. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azal tentang masa depane semua hamba. Mbon sampean dugi mriku mawon. Terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing a'lam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Malane Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mau ngono tok lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno mbek awak. Ini semua yang mulai janggal, mulai sumpah, mereka berkaitan sampai awak. Mencara tasawuf, ini kudilnya khadun nafs. Ya iya Allah yang mutus sama segala ini. Ya pas aku, aku putusannya, lak jadi kiri. Ya harus mikir khadun nafsi, ya zaman mesti sumpah. Mereka khadun nafsi, aku mau nuruti nafsu. Lah anak sampean keputusannya berakhir dengan Allah. Allah itu zat yang mutus sama segalanya titik. Terus dia muji Allah. Nanti kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alika anta kama asnaita ala nasik lakal hamdu bikul lima kodeta lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha rojita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ni Allah subhanahu pun yang sampai nak ben selamat teng dunia akhirat. Jadi sebenarnya sing selamat uang sing ngeten iki. Ini ku ilaman atau Allah di kalbin nabo salim. Ati ini ku selamat. Sampean ora tau selamat teng dino nangis di nasib. Ngguru iki bar ngaji iki rong mbok rubah ora ora selamat sampean. Mesti gruntal grudel mbek pangeran. Dadi ora mbok omong wong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntel iki. Oh gak gerce eleng khadun nafsi mesti ati mesti grun. Mun wilange kabeh khadun nafsi ilang. Ini pokoknya Allah perso. Jadi nak narik di kodok kodar Allah perso. Sebenarnya so, ahli jannah apa ahli nar. Aku ini ahli jannah apa ahli nar. Si ahli jannah si ahli nar. Kalau di pengiran sing perso pantas tak sembah. Wes kok no rasa mbak terus no jir-jir. Oh, mau mikir nasib. Nasib pemurah penting. Ganggu proses alam ini nasib pemurah penting. Mau pemurah no kue rapo. Paham ya? Dari pengiran nak ngenyak manusia hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa maskura manusia itu tahu ada proses dunia yang tanpa manusia yang ketika manusia orang digawe rak manusia orang dari itu ada berdigasan dari karuman fa'idah huwa khasimum mubin dan dari pengiran nak ngenyak manusia awara menarol insanu anna salatna humudit fatin jibuli fa'idah huwa apa khasimum mubin manusia itu ya terima rapopo ngetahu rana dari itu ada pelita-pelita fa'idah huwa khasimum mungkin tukang para pak iku Allah nyantakno ngoten manusa sangkara ana tak gawe ana iku rak buyute mohal sangkara ana dadi ana buyute Buarang ana iso berpikir dadi filosof, dadi pakar, terus darani. Wis balung. Aidza kunna idza ma'rufatan wa inna lama kuduna kalkan. Jadi. Buarang gara-gara wis ana terus iso dadi pakar. Lah nek dadi pakar duwe rumus. Balung sing seluruh lantak campur tanah, mosok iso dadi manusa meneh. Mulane ning Yasin diterangno awale salladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala yakhluqana ba. Bismillah murko Allah takwati menusa tak gawe sangka ra ono. Ya tak gawe trimo min nutfatin. Jebule saidahu napa khosimum.